اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. Bagaimana solusinya ketika datang kemalasan saat menuntut ilmu dan beribadah? Biasanya malas itu datang kenapa? Karena dia tidak ada program tetap, tidak ada jadwal tetap. Nah, itu biasanya datang malas, karena dia taklim ya sesuai dengan apa semangatnya. Kalau semangat dia pergi. Tapi kalau ada programnya tetap, saya pekan ini saya taklim, ini jadwal saya jadwal. Dia malas tidak malas harus datang. Jelas ya? Nah, itu tidak mengganggunya, akan membuat dia istiqamah insya Allah. Tapi kalau dia tidak ada jadwal tetap, dia tidak mestikan dirinya dengan apa namanya ta'lim, maka dia akan, artinya dia biarkan dirinya malas nanti. Gampang ditunggangi oleh syaitan. Jelas ya? Nah, sama dalam ibadah juga seperti itu. Kalau dia rutinkan, rawatib misalnya, tidak boleh dia tinggalkan. Itu proyek umurnya. Maka dia tidak ada pikiran malas tidak malas, yang penting habis sholat dia kerjakan. Sholat dia kerjakan. Atau sebelum sholat dia kerjakan. Kalau rawatibnya qabliyah. Jelas ya? Maka harus seperti itu. Harus seperti itu. Iya.